malam hari ini jumpa kembali bersama New Monata, bersama hadirnya saudaraku dari Mastek Multimedia dari Pagedangan Turen Malang Jawa Timur ya. Untuk berikutnya sudah siap memberikan hiburan kembali untuk ngembal wajah Malang Jawa Timur. Ada siapa dia dengan lagu terbaiknya? Niken Ira New Monata. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah aku menyadari setelah hatiku ini terluka, hatiku yang tulus selalu mencintai tangannya. minta tepuk tangannya buat New Monata. Wajah luar biasa.